طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa melanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-30. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas surah الشمس. Coba kita sapa Bu Magdalena ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Bu Magdalena. Kemarin kita baca surah Asy-Syams selesai nggak? Asy-Syams. Oh belum ya, mana? Belum. Al-Lail belum ya? Al-Lail baru sampai yang terakhir itu. Ustaz baca yang terakhirnya udah, tapi kayaknya belum penjelasannya masih gantung ya kayaknya. Oh ya ya, kemarin. Wala saufa yardo. Oh, tinggal syarahnya ya. Kalau bacanya putus, udah kan putus, ya Ustaz. Kemarin ya? Kemarin kan kalau salah terakhir Bumia baca ya. Halo? Iya, kalau nggak salah kemarin kita udah selesai baca tafsirnya kan? Iya ya, baik. Ya berarti tinggal syarahnya. Putus-putus ya. Ya, Naam. Suaranya nggak jelas nggak sekarang? Coba kita tanya yang lain ya. Naam, Abu Rafib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Jelas, Ustaz? aneh jelas? Oh, jelas ya. Jelas, Baik. Ustaz. Ya, baik. Syukur. Nah, kita bahas sedikit kemarin tafsir dari surah Al-Lail, ya. Surah Al-Lail ya, diawali dengan sumpah, ya. Jadi banyak Al-Quran dimulai dengan sumpah Allah kepada makhluknya. Wal-laili idha yaksha, demi malam apabila menutupi. Maksudnya menutupi siang, ya. Wan-nahari idha tajalla, dan demi siang apabila menerangi, apabila terang, maksudnya terang dari kegelapan. Wa ma khalaqa dzakara wal unsa, dan apa yang Allah ciptakan yaitu laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Nah, di sini Allah ingin menjelaskan bahwasanya manusia di dunia ini akan terbagi menjadi dua kelompok ya. Manusia itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kelompok yang pertama ya. Maka adapun orang yang memberi, itu memberikan hartanya, wattaqa, kemudian dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan ia membenarkan al husna, membenarkan adanya al husna. Apa itu al husna? Ya, al husna sebagaimana kita baca dalam tafsir maksudnya adalah membenarkan adanya surga. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan jalannya menuju surga. Ini kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang bertakwa, kelompok orang yang gemar mendermakan hartanya. Merekalah orang yang percaya ya adanya hari akhirat. Karena kalau sekiranya dia tidak percaya dengan hari akhirat, tentu dia akan menghabiskan seluruh hartanya untuk foya-foya saja di dunia. Karena dia enggak yakin adanya akhirat. Tapi karena dia yakin adanya hari akhirat, dia yakin adanya surga, maka dia tahu bahwasanya di antara amalan yang akan memudahkannya masuk ke dalam surganya Allah adalah dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi ini adalah kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua, dan ini adalah lawannya, wa amma man bakhila wastauna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang pelit dan merasa cukup ya, kemudian dia mendustakan surga, ya mendustakan adanya surga, maka Allah akan sulit ya Allah akan persulit jalannya menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi ini lawan dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Karena memang dia gak yakin akan adanya hari akhirat, atau dia ragu, ya, atau tidak sepenuhnya yakin. Karena kita temukan banyak orang Islam yang ya menjadikan agamanya itu hanya sebagai nama di KTP-nya saja, tapi dari amalan sehari-harinya tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang muslim. Karena memang keimanannya kepada hari akhir, keimanannya kepada surga dan neraka, ini kurang, sehingga tidak mendorong dia untuk mendekat kepada Allah dan menjauhi dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah. Kita lanjutkan. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Dan ya hartanya itu sebetulnya tidak akan mencukupinya. Idza taradda, apabila dia telah benar, apabila dia telah binasa, apabila dia telah dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang harus kita pahami baik-baik bahwasanya betapapun banyaknya harta kita, kalau itu tidak digunakan di jalan Allah, tidak kita dermakan ya kepada orang membutuhkannya, maka itu tidak akan mampu menolong kita di akhirat. Ya, harta yang bisa menolong kita adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Bukan hanya harta yang dikumpulkan, dikumpulkan, dikumpulkan, tapi tak ada sepeser pun yang kita infakkan di jalan Allah, ya. Nah. Inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya kewajiban kamilah ya memberikan petunjuk. Dan kepunyaan kamilah akhirat dan al ula. Al akhirah, kehidupan akhirat. Al-ula yang pertama ini maksudnya adalah kehidupan dunia, ya. Jadi Allah ingatkan kepada kita bahwasanya ya hidayah itu mahal, ya. Seseorang berada dalam kebenaran itu semua adalah atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita jangan sombong. Jangan merasa kita mentaati Allah itu karena kehebatan diri kita. Tidak, ya. Jangan merasa seperti itu. Betapa banyak orang yang salih di pagi hari, kemudian menjadi fajir di sore hari. Ya. Betapa banyak orang yang muslim di pagi hari, kemudian dia menjadi kafir di sore hari. Ya, karena hidayah itu adalah milik Allah. فَأَذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Maka aku ingatkan kepada kalian tentang neraka yang menyala. Ya. لَا يَصْلَاهَا illal ashqa, tidaklah memasukinya, yaitu memasuki nerakanya Allah, neraka yang menyala-nyala tersebut, illal ashqa, kecuali orang yang paling sengsara, ya. Siapa mereka, siapa orang yang paling sengsara itu? Alladhi kazzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan. Tentu mendustakan sini adalah mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan surga dan neraka, mendustakan hari akhirat, mendustakan Al-Quran dan kandungan yang ada di dalamnya. Ya, orang yang semacam ini adalah orang yang akan Allah masukkan ke neraka yang menyala. Wal'iyadu billah. Wa tawalla, dan ia pun sombong. Ya, berpaling. Lari dari kebenaran. Ya. Betapa banyak kita saksikan orang yang betapapun kita menasihatinya, mengingatkannya, tapi karena dia memiliki kesombongan dalam dirinya, maka dia pun tidak mau mendekat kepada kebenaran. Bahkan ia semakin menjauhkan dirinya dari kebenaran. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Dan nanti, ya, orang yang paling bertakwa, lawannya al-ashqa, ya, orang yang paling sengsara, adalah al-atqa, orang yang paling bertakwa. Apa yang Allah lakukan terhadap al-atqa? Sayujannabuhal atqa, ya, orang yang paling bertakwa ini akan dijauhkan dari neraka. Siapa mereka? Siapa al-atqa? Alladhi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya, orang yang menginfakkan hartanya, yatazakka, untuk mensucikan harta dan dirinya. Ya, jadi ini sifat penduduk surga, yaitu orang yang suka bersedekah. orang yang suka berwakaf, orang yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka ini adalah amalan yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Azza wa Jalla. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Padahal ya tidak ada seseorang yang memberikan kenikmatan kepadanya sehingga dia ingin membalasnya. Jadi dia berbuat baik kepada seseorang, memberikan ya sedekah kepada seseorang bukan karena orang yang dia beri itu baik kepadanya, bukan. Bukan itu tujuan. Tujuannya apa? Illa batigha wajhi rabbihil a'la. Kecuali dia mengharapkan keridhaan dari Rabb, ya, keridhaan dari Rabb-nya yang maha tinggi. Wa la sawfa yardha, dan kelak nanti dia benar-benar akan merasa ridha. Tentu merasa ridha dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang Allah berikan kenikmatan di surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ya, selanjutnya kita baca surah Asy-Syams ya. Baik. Kita mulai dari Pak Kasrudin. Oke. Baik, Ustaz. Sebentar. Tadi mana ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Ustaz. Ya, baca. Wasyamsi. Ya, Pak. Sepertinya Pak Kasrudin sinyalnya kurang bagus ya. Baik, Pak Abu Rafif ya. Nah, baca saja ya. Ya, baca. Bapak Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَأَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ أُقَبَاهَا. Ya, silakan di tafsir saja. Ya, terjemahin. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya di waktu duha. Walqamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Wannahari idza jallaha, dan siang apabila telah tampak gitu deh. Nampakannya. Walaili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Wassamaa'i wa ma banaaha, dan langit serta pembangunannya gitu deh. Pembangunannya. Wal ardi wa ma tuhaaha, dan bumi serta hamparannya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa serta kesempurnaan itu, ya, penyempurnaannya. Penyempurnaan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka mengilhamkan, Allah mengilhamkan kepada Fujurohanya maksud deh. Jiwa aja deh. Fujuroh itu jiwa. Kefajiran ya. Kefajiran, kefasikan dan ketakwaan, ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang zakkaha, mensucikan jiwanya. Nah, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Kadzabat Samud bi tagwaha, kaum Samud telah mendustakan rasulnya di sini karena melampaui batas. Nah, idzim ba'atsa ashqaha, ketika bangkit maka orang-orang idzim ba'atsa ashqaha, ini mana tadi? Ketika bangkit ashqaha, orang yang paling celaka ya. Celaka, paling celaka, mereka paling celaka. Nah. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha, lalu Rasulullah, sini maksudnya Nabi Saleh, berkata kepada mereka, naqatallahi, biarkanlah unta betina betina Allah dan minumannya, gitu satu. Ya betul. Fakadzabu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha, lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyamaratakan itu saja mereka. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap uqbah, perbuatan atau tindakan mereka. Nah, طيب ayo tiga ayat pertama di Iram. Tiga ayat pertama. Wasyamsi wasyamsi, wawunya wawu qasam. Asyamsi isim majrur. Wanya huruf atof. Kemudian duhaha ini apa ya? Matuf ya saya. Matuf ya. Matuf ya. Kemudian wal qamari idza tahanya juga. Aduh, haknya mudafilai. Oh, haknya mudafilai. Lewat saja. Kemudian wal qamari, wanya huruf waw qasam lagi setnya, atau atuf atau matuf bisa waw qasam ya, waw qasam, kemudian al qamarinya isim majur lagi, kemudian idza dzaraf lima yustaqbalu minaz zaman tadi ya, dzarfiyah syartiyah aja, dzarf syartiyah aja. Kemudian talaha di sini fi'il madi, hanya di sini sebagai fa'ilnya tadi. Coba. Memang artinya apa? Mengiringinya, mengiringinya. Berarti kan nyanya itu objek kan? Oh iya. Kalau fa'ilnya kembali lebih, ke Allah lagi berarti. Sir. Kok Allah sih? Bukan Allah lah. Kok Komar? Iya. Komar. Kemudian wan nahari, wannya di sini kosam lagi. Kemudian nahari isim majrur idza dzaraf syartiyah itu sudah tadi. Nah. Kemudian jallaha ini fi'il madi, fa'ilnya kembali ke nahar. Kemudian alha di sini sebagai maf'ulun bi. Taib ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu. Tayyib, selanjutnya kita minta Ibu Dahyalis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Walaili wawu kosam alaili majrur bi waw iza dzaraf syartiyah yaksha fi'lun mudorik ha mudaf ilaihi wassama'i wa ma banaha waw qasam as-sama'i majrur bi waw wa ataf manya ma apa ya ustaz matuf ini? Matuf manya iya manya matuf ke asama oh gitu ma maktuf bi as-sama'i banaha bana fi'il madi hanya mudaf ilaihi. Mana bisa fi'il setelahnya mudhof ilaih? Maf'ul bi. Iya, maf'ul bi ya. Ya, salah-salah bacanya. Papa lanjut. Wal abdi wahu qasam. Ini sama Bu ya. Dia ngulang aja kan. Dia latin aja. Karena ini sama-sama persis dengan wasa yang mengandaha. Gitu menafsi wa masawa juga sama. Langsung aja ke fa'alhamaha. Fa'alhamaha. Fa'jawab Ustaz ya. Hanya fa'jawab. Fa'u istinaf aja. Istinaf. Alhama fi'il madi ha u kalau kayak gini ha dong ha bukan hau ini kan dua ingat kalau huruf itu satu dieja kalau dua dibaca gitu jadi ha ya jadi ha maful bi gitu Ustaz ya enam fujuro fujuro yang kedua maful bi yang kedua haknya hanya mudhaf ilaihi. Ibu masih belum nyebut fa'ilnya ya? Oh, fa'alhamaha. Oh, maka dia, maka fujuroha. Nafsu ya? Ke nafsu tadi. Emang yang menghilangkan, yang mengilhamkan siapa? Fa'alhamaha Allah. Allah yang mengilhamkan. Dari mana dia? Jadi kembali kepada Allah ya. Nah, terus? Fujuro maf'ul bi kedua hanya mudhaf ilaihi wanya atof takwa maktub ya Ustaz ya maktub ke fujuro ya maktub ke fujuro betul hanya mudhaf ilaihi terus naam laha man zakaha qad apa tuh huruf apa Ustaz? Kod huruf harfu harfu taukid ya tahkikin ya kod harfu tahkikin tahkikin aflaha fi'lun madi man itu isim mausul sebagai fa'il naam zakka fi'l madi hanya maf mudhaf ilaihi mana boleh fi'il mudhaf ilaihi maf'ul bi lagi Ustaz ya. Nah, balik terus tuh. Udah kelas sama maf'ul bi. Ya, mana fa'ilnya? Fa'ilnya man. Ya, man betul. Fa'ilnya man. Ya. Terus? Wa qad khaba man dassaha. Sama ya Ustaz ini ya. Ya, sama betul. Lanjut, lanjut. Kazabat. Kazabat samudu bi taghwa. Kazabat fi'il madi. Fi'ilun madi. Samudu. Samudu, samudu. Fa'il, kaum samud ya, samudu fa'il. Di tawa'ah jar majrur. Terus haknya? Haknya itu baru mudhaf ilaihi Ustaz. Hah? Betul, mudhaf ilaihi. Terus? Jadi, tadi kopinya mudhaf ilaihi. Idhim ba'atha akwaha. Idhim idhnya itu harfu syartin Ustaz. Jawab. Itu zorof dia. Zorof apa Ustaz? Zorof aja. Zorof. Iya. Atau ada yang mengatakan dia jadi asalnya itu adalah udkuru iz. Makanya kita kalau ngerti kan ingatlah ketika kan. Karena asalnya udkuru iz. Jadi iz zorof aja terus im ba'asa. Ba'asa fi'lun madi. Iya, terus asto fi'lun madi. Hanya maf'ul bi. Kok maf'ul bi sih? Askoha? Terbalik-balik saya bukan fi'il madi. Bukan fi'il madi, bukan. Kan ketika bangkit ya. Askoha orang yang ya ketika muncul orang yang paling menderita, paling sengsara. Berarti askohnya adalah maf'ul bi. Fa'ilnya. Fa'il loh. Oh jadi fa'il di sini. Orang yang menderita. Ya nanti dicerna lagi Ustaz. Kan bangkit orang yang paling menderita kan berarti orang yang paling menderita ini, orang paling sengsara ini adalah pelakunya kan? siapa yang bangkit? Orang yang paling menderita. Ya, jadi asqa ini itu. Makanya mutafilai. Oh, ketika orang menderita ini bangkit gitu ya. Nah, begitu. Faqala lahum Rasulullah fa jawab Ustaz ya. Iya, boleh. Qala fi'lun madi lahum jar majrur Rasulullah fa'il. Iya, betul. Nakota itu maf'ul bi. Nakota Allahi, unta Allah. Ya, jadi nakota itu maf'ul bi. Asalnya da' ya. Da' nakota Allahi usufiha. Biarkanlah gitu kan. Biarkanlah unta Allah dan minumannya. Wasufiha. Jadi nakota ini maf'ul bi. Asalnya ada fi'il yang dibuang ya. Da' nakota Allahi usufiha. Taib. Wana ataf. Sufiha itu maktuf. Iya, maktuf ke nakota. Haknya? Haknya mudaf ilaihi. Nah. Wakadzabuhu fanya fa istihnaf ya. Nah. Kadzabu fi'lun madi punya maf'ul bi fa yang keduanya pasan. Tadulu. Fakadzabuhu kan kadzabu fil madi. Wawunya fa'ilnya. Wawunya fa'ilnya. Mereka. Haknya. Haknya. Maful bi. Maful bi. Fa yang kedua ini Ustaz. Fa'angkoru sama. Huruf atop. Karena mereka mendustakan. Abis mendustakan mereka juga menyembelihnya. Ini kan namanya huruf atop kan. Fa'angkoru ha. Jadi akoru fil madi. Dari hanya maful bi. Wawunya fa'il, hanya maf'ul bih. Apa Ustaz? Ya, wawunya fa'il, haknya maf'ul bih. Ya. Padam dama, fa'nya fa'atof Ustaz ya? Fa'nya? Ya boleh. Fa' istibnaf boleh atau enggak boleh. Damdama fi'il madi alaihim jar majrur robbu fa'il. Hukumnya maf'ul bih bidambi jar majrur izambihim himnya maf'ul bi. Naam. Fasawaha. Fasawaha maka sawa. Sawa apa ya? Fasawaha. Bermakna di sawa yusawi. Maka Allah meratakan mereka. Di sawa adalah fil madi. Fa'ilnya adalah Allah, Rabb ya. Kemudian haknya maf'ul bi. Maf'ul bi. Baik. Walaihi wa ataf la harfun nahyin ya nafyin ya hafu fi'lun mudari uqba maf'ul bi hanya mudaf ilaihi ya taib minta sebar kofik wa jazakillahu khairan ya hafu kembali kepada Allah ya betul nam barakallahu fik wa jazakillahu khairan kofika barakallahu. Silakan Pak Arsyani dibaca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamallahu bisyamsi wa nahariha. Afan, Pak Arsyani bisa dikeraskan suaranya? Aqsamallahu bisyamsi wa nahariha wa isyraqiha. Duha wa bil qamari idza tab'uha fi tulu'i wal idza tabi'aha wa bil qamari idza tabi'aha fi tulu'i wal afwali wal ufuli wa bil qamari idza tabi'aha fi tulu'i wal wal-ufuli. Wal-afuli. Wabin nahari idha jalab dolimati wa kasyafiha. Idha jalab apa, Zul? Dolamati. Az-zulmah ya. Idha jalab az-zulmata wa kasyafaha. Wabin nahari idha jalab dhalamata wa kasyafaha. Wa bil laili indama yughtiyal arda fayakuna ma 'alayha fayakunu indama fayakunu indama yughtiyal arda fayakunu indama yughdi indama yughdil arda fayakunu ma 'alayha musliman indama yughdil zaman arda fayakunu ma alaiha mutliman muslaman ya Fan muslaman muslaman muslaman ya kan dijadikan gelap kan baik wa bisama'i wa bina'iha al muhakkami naam wal bil ardi wa bastiha wa bi kulli nafsin wa ikmalillahi khalaqaha li ada'i muhimmatiha wa ikmal wa bi kulli nafsin wa ikmalillahi khalaqaha li ada'in jangan ditanwinkan li ada'i muhimmatiha li ada'i muhammad muhimmah muhimmatiha baik Ustaz fabayyana laha tariqus syari wa tariqul khairi. Dong maful bi dia. Fabayyana laha tariqus syari wa tariqul khairi. Fabayyana laha tariqus syari wa tariqul khairi. Qad faza man taharana wa namaha bil khairi. Wa qad khasara man akhfa nafsihi bil ma'asi. Maknanya Allah bersumpah apa tadi ada yang keliru sedikit wa qad khasira man akhfa nafsahu fil ma'asi gitu ya wa qad khasara man akhfa nafsahu khasira bukan wa qad khasira man akhfa nafsuhu fil ma'asi maknanya Allah bersumpah demi matahari dan siangnya dan waktu isyraknya dan waktu isyrak duha. Ya, isyraknya itu maksudnya waktu terbitnya ya, di waktu duha. Ya. Dan bersumpah dengan bulan. Dan apabila bulan, dan bulan apabila mengikutinya dengan mengikutinya ketika terbit dan tenggelam ya. Dan bulan ketika mengikutinya saat terbit dan tenggelam dan ketika siang wabinnahari idza jalla dan apabila siang terang benderang dari apabila kegelapan apabila menerangi kegelapan dan apabila siang menerangi kegelapan dan kasyaftu juga gelapnya ya menyingkapnya dan menyingkapnya dan demi malam di mana menutupi bumi maka dengan malam itu maka menjadilah gelap ya maka jadilah apa di atas gelap ya. Terus dan demi langit yang pembangunannya dengan bijak kokoh ya. Al-Muhakam ini artinya kokoh. Kokoh saja. Dan demi langit yang bangunannya itu kokoh. Dan demi bumi yang luas. Dan demi bumi beserta hamparannya gitu. Penghamparannya. Dan demi bumi serta hamparannya. Dan setiap jiwa yang disempurnakan oleh Allah penciptaannya bertambah untuk menunaikan ya ada itu menunaikan muhimmat perhatian-perhatiannya kebutuhan-kebutuhannya jadi Allah telah menyempurnakan manusia agar mudah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya ya, itu maksudnya ya, dan demi jiwa-jiwa yang telah disempurnakan oleh Allah penciptanya, dan menunaikan kepentingan-kepentingannya, kebutuhan-kebutuhan manusia, makhluknya. Fabayna laha, maka Allah menjelaskan bagi mereka jalan tariqah syari, jalan-jalan buruk, jalan yang buruk, wa tariqal khair, dan jalan yang benar. Qad faza man taharaha, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa namaha bil khair, dan meliput apa, menjadikan nama itu artinya mengembangkannya ya. Mengembangkannya dengan kebaikan. Wa qad khasara man akhfa nafsahu fil ma'asi, maka sungguh rugi orang-orang yang takut dirinya dalam. Bukan. Man akhfa ini maksudnya dia menenggelamkan jiwanya di dalam kemaksiatan. Wa qad khasara man akhfa nafsuhu fil ma'asi, maka sungguh rugilah orang-orang yang menenggelamkan dirinya di dalam maksiat. Baik, cukup Pak ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Nah, selanjutnya kita minta baca Ibu Ida ya. Ya, na'am Ustaz. Ibu. Ya. Kadzabat samudu nabiyaha bi bulughihal goyati fil isyani. Bibulughiha, ini kayaknya al-ghayata ya. Dengan sampainya dia pada tujuan, fil isyan, dalam kemaksiatan. Jadi al-ghayata. Gimana, Afansa? Goyata ya, Ustaz? Nam, fil isyani. Fil isyani, itnahedo aksarul qobilati sakowetan li akoron nakoti fakola li akrin dong kan ada huruf jarnya. Oh iya. Bu, li akrin nah, ya, kan apaan? Ada huruf jarnya ya afan Ustaz. Li akrin nakoti fakola lahum rasulullahi solihun alaihi salamu ihdaru an tamassun nakota bisuin fa innaha ayatu arsalaha fa innaha ayatun arsalaha wahu ilaikum tadullu ala sidqi nabiyikum wahdaru anta tadu ala sukihe fa inna lahe syirhe ala, apa ala sakiha ya ala sakiha Ustaz, bukan sukihe, sakiha. Anta adu ala sukiha apa sukiha ya sukiha oh, sukyaha. Afwan Ustaz. Di ayat, Bu. Kan sukyaha, kan? Oh, iya. Ya. Afwan. Ala sukyaha. Fa inna laha sirba yauma walakum sirba yauma ma'lumin. Fasaku alaihim delika. Fakat zebuhu fima tawa adahum bihi apa ini fan haruha fana haruha nahara itu kan artinya menyembelih. Nah, menyembelih Ustaz ya. Nah, fa'ad baqa alaihim rabbuhumul ukubata bijurmihim faja'alaha alaihim alas sawa'i falam yuflit minhum ahadan wala yakhafu jallat kudratuhu tabi'atun ma'an tabi'ata. Tabi'ata Ustaznya. Bukan tabi'ata tapi taba'ah. Taba'ata ini kan akibat ya. Taba'ata ma'an zalahu bihim. Taba'ata ma'an zalahu bihim min sadidil ikobi. Terjemahkan ya Ustaznya. Telah mendustakan kaum Samud nabinya dengan kedatangan orang yang paling menentang. Bukan, itu kalau bibulul ghaya fil Islam maksudnya dengan kejahatan yang sangat luar biasa. Karena bulul ghaya itu maksudnya di luar batas ya. Oh gitu. Berarti telah mendustakan kaum Samud nabinya dengan kejahatan yang luar biasa, Ustaz ya. Dan ketika bangkit sebagian besar dari kabilah yang paling sengsara ya Ustaz ya. Yang paling sengsara untuk membunuh unta betina. Dan berkatalah kepada mereka Rasulullah, Rasul Allah Soleh, Soleh alaihi salam, berhati-hatilah kalian untuk tidak mengusik, berhati-hatilah kalian tidak mengusik ya Ustaz ya. Berhati-hatilah kalian dari mengusik. Dari mengusik dengan perbuatan yang buruk ya. Dengan perbuatan yang buruk. Dan sesungguhnya dia adalah mujizat atau tanda-tanda ya Ustaz ya. Dari utusan Allah kepada kalian. Dari nabi kalian. Dan hati-hatilah untuk melewati ya Ustaz ya. Mengganggu minuman mereka, minuman unta betina itu. Dan sesungguhnya untuk unta betina itu adalah minuman setiap hari. Yauma ini setiap hari Ustaz ya. Dikasih minum setiap hari dan untuk kalian. Jadi minuman, sama Nabi Saleh itu udah dikasih jatah. Sehari jatahnya unta, besoknya jatahnya kalian kayak gitu. Ya. Jadi sesungguhnya minumannya jatah unta itu dan untuk kalian jatah kalian ya Ustaz ya. Kemudian maka celaka atas mereka karena mereka mendustakan. Celaka ini maksudnya mereka jadi merasa sempit, artinya dia nggak suka dengan aturan tersebut. Gitu Ustaz ya. Berarti gimana Ustaz ini? Mereka merasa keberatan ya. Keberatan dengan itu ya Ustaz ya. Maka mereka mendustakan peringatan itu. Peringatan atas mereka dengan menjembelih unta betina itu. Maka Adbaho ini menutup atau menutup ya Ustaz ya? Menutup. Maka menutup atas mereka, Tuhan mereka menutup atas mereka dengan hukuman-hukuman atas kejahatan mereka. Dan mereka menjadi rata, atasnya rata, diratakan ya Ustaz maksudnya. Iya. Yeah. Gitu ya Ustaz ya. Apa Ustaz? Maka mereka maka mereka menjadi rata. Dan tidak dilepaskan dan tidak dilepaskan atas mereka satupun. Dan maksudnya maka Allah jadikan mereka seperti itu semuanya ya. Maksudnya enggak ada satupun yang lolos ya dari azab Allah. Yang diloloskan dari azab Allah ya Ustaz. Wala tahofu dan tidaklah mereka dan tidak takut. Dan Allah ya maksudnya. Allah tidak takut. Dan Allah tidak takut dan kekuasaannya jelas ya Ustaz ya. Atau kekuasaan Allah jelas. Maha mulia ya, maha tinggi. Iya, jelasnya maha mulia. Kekuasaan Allah maha mulia, maha tinggi dan jadi Allah tidak takut akibat yang terjadi dengan sebab Allah menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Saleh. Karena memang Allah maha berkehendak ya. Kalau Allah ingin melakukan sesuatu, ya Allah tinggal melakukannya. Karena Allah maha berkehendak. Apapun yang ia kehendaki, maka terjadi. Ini maksud dari kalimat yang terakhir. Taib ya. Cukup ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya. Wafika barakallahu Ustaz. Nah, surah Asy-Syams ya. Allah membuka dengan bersumpah dengan beberapa nama makhluknya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya, yaitu waktu di mana matahari mulai meninggi ya. Mungkin kalau di Indonesia itu ya sekitar jam, mulai dari jam 8 ya sampai jam 9:30, itu namanya waktu duha. Wal qamari idza taraha, demi bulan apabila mengiringinya. Maksudnya mengiringi matahari ya ketika timbul dan tenggelam. Ya karena kan bulan itu tenggelam ketika terbitnya matahari, dan ketika mataharinya terbenam maka bulan pun apa namanya terbit. Ini maksud dari wal qamari idza taraha. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menerangi kegelapan ya, menerangi malam. Wal laili idza yakhsha, dan demi malam apabila ia menutupinya, itu menutupi siang. Wassamaa'i wa ma banaha, demi langit dan ya pembangunannya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan hamparannya ya, dan penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa manusia fujuraha wa taqwaha, kefajiran, kefasikan, kejahatan dan ketakwaan. Jadi manusia ini makhluk Allah yang spesial ya. Manusia ini adalah makhluk Allah yang spesial. Kalau malaikat, malaikat adalah makhluk Allah yang tidak Allah berikan kepadanya selain ketaatan. Jadi malaikat itu dia akan taat terus. Ya, sedetik pun dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Karena memang Allah hanya mengilhamkan ketaatan kepada para malaikat. Yang kedua, iblis. Ya, kalau malaikat Allah ilhamkan ketaatan dan ia senantiasa taat, maka iblis itu ya bawaannya hanyalah kefasikan saja. Ya, jadi selalu melanggar perintah Allah. Sedetik pun tidak akan iblis itu mau mentaati Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan manusia ini spesial ya. Manusia ini makhluk Allah yang sangat spesial. Kenapa? Karena Allah ilhamkan kepada manusia kefajiran dan ketakwaannya. Jadi Allah ilhamkan kepada manusia kefajiran dan ketakwaannya. Artinya manusia itu punya potensi untuk menjadi orang yang baik dan juga punya potensi untuk menjadi orang yang buruk. Tinggal bagaimana kita ya mengelola hati kita, mengelola jiwa kita agar lebih condong kepada hal-hal yang baik. Karena kita punya dua kecondongan. Ya. Kecondongan untuk melakukan kebaikan dan kecondongan untuk melakukan keburukan. Jadi bagaimana kita harus pintar mengelola agar jiwa kita ini condongnya kepada kebaikan. Manusia itu apabila dia berhasil memanage jiwanya sehingga dia bisa ya condong kepada kebaikan, maka bisa jadi dia lebih mulia daripada malaikat sekalipun. Ya. Sebaliknya, kalau manusia jiwanya dikuasai dengan kefasikan, dengan kejahatan, keburukan, maka dia bisa jadi lebih buruk daripada iblis sekalipun. Sehingga kita sebagai manusia yang lemah, jiwa kita mudah dibolak-balikkan, kita mudah dibisiki oleh syaitan dan iblis, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan petunjuk dan agar kita istiqamah di atas kebenaran. Ya. Baik. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, yaitu orang yang membersihkan jiwanya dari kemaksiatan, kejahatan, keburukan, dosa dan maksiat, ya. Inilah orang yang Allah sebut sebagai orang yang beruntung. Waqad khaba, ya, waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi, ya. Sungguh rugi orang yang mengotorinya, yaitu manusia yang mengotori jiwanya dengan dosa, dengan maksiat, dengan penentangan, pembangkangan, pengingkaran, dan seterusnya. Ini berbicara tentang jiwa manusia. Ya. Jadi dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya manusia itu punya potensi untuk melakukan ketaatan dan juga punya potensi untuk melakukan kemaksiatan. Tinggal bagaimana kita memanage, ya, mengelola supaya jiwa kita ini lebih condong kepada ketaatan. Ya. Karena dialah orang yang Allah katakan sebagai orang yang beruntung. Kemudian ayat yang selanjutnya berbicara tentang kisah Nabi Salih bersama kaumnya, yaitu kaum Samud. Kazabat Samudu bitughwaha, ya, kaum Samud itu mendustakan dengan perbuatan mereka yang melampaui batas. Irim ba'asa ashqaha, ketika muncul orang yang paling menderita, ya, orang yang paling bandel, ya, di antara mereka. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Maka Nabi Salih, ya, maka utusan Allah ini itu Nabi Salih berkata kepada mereka, naqatallahi, maksudnya da, ya, biarkanlah unta itu bersama minumannya. Naqatallahi wa suqyaha. Jadi kalau kita baca dalam, ya, buku-buku sejarah para anbiya, jadi Nabi Salih itu menyuruh kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka saking bebalnya, saking ingkarnya, saking membangkangnya kepada Nabi Salih, mereka mengatakan, kami tidak akan beriman sampai engkau bisa memunculkan sapi, ya. Sapi apa? Memunculkan unta dari batu tersebut, ya, dari batu. Ini, ya, sifat khas, ya, dari para pembangkang. Semua pembangkang, ya, dari zaman awal, ya, sampai hari akhir, mereka itu kalau diminta untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal, mereka maunya ditunjukkan bukti yang jelas. Bukti yang bisa dilihat oleh mata kepala mereka sendiri. Ya. Namun ketika bukti itu telah ditampakkan, bukti itu telah ditunjukkan, mereka tetap membangkang. Mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Inilah sifat buruk dari orang-orang yang membangkang. Ya. Karena seseorang itu kalau menjauh dari rahmat, ya, kalau berusaha menjauh dari hidayah Allah, malah akan Allah palingkan sejauh-jauhnya. Makin Allah jauhkan dari kebenaran, makin dia bersikeras untuk tidak mau menerima kebenaran. Makanya, ya, kita sebagai seorang muslim, kalau kita melakukan kesalahan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan menunda-nunda. Karena khawatir kalau kita, ya, tidak bertobat, lalu kita merasa nyaman dengan kesalahan, dengan dosa yang kita lakukan, malah Allah akan palingkan kita, makin jauhkan kita dari kebenaran. Dan ini dalam surah Asy-Syams ini menjadi bukti nyata bahwasanya, ya, kaumnya Nabi Saleh itu Samud, ya, betapa besar pengingkarannya, pembangkangannya. Kenapa? Karena setelah mereka menantang Nabi Saleh seperti ini, maka Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar, ya Allah, munculkan seekor unta dari bebatuan. Ya, Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal dan Allah pun mengabulkannya. Sehingga muncul, ya, tiba-tiba muncul dari bongkahan batu itu seekor unta, ya, seekor unta betina yang sedang hamil, ya. Kemudian, ya, setelah ada unta tersebut, sebagian kaum Samud ini akhirnya beriman kepada Nabi Salih, ya. Sebagiannya ada yang mau beriman kepada Nabi Samud. Tapi, ya, di antara, ya, kaum Samud ada juga yang tidak menolak, ya, tidak menerima, ya. Tetap ingin mengingkarinya. Makanya Allah katakan idzim ba'asa asqaha, ketika muncul, ya, orang yang paling sengsara. Orang yang paling fasik di antara kaum Samud. Dan ketika unta itu telah muncul, maka Nabi Shalih itu mengatur masalah minum air. Ya, jadi ada ketentuan kapan unta ini harus minum, kapan mereka bisa minum. Dengan sebab ini, ya mereka akhirnya ya tidak setuju, ya berat, yang merasa berat. Fakazabuhu, ya sebagian mereka ada yang mendustakannya. Padahal sebelumnya mereka sudah bilang, ya kalau benar kau adalah utusan Allah, maka tunjukkan bukti nyata kepada kami dengan cara engkau munculkan unta dari batu tersebut. Ternyata Allah kabulkan. Setelah muncul, bukannya mereka beriman, ya memang sebagiannya ada yang beriman, tapi sebagiannya lagi ada yang ya tetap ingkar, tetap membangkang. Karena memang bagi kebanyakan orang yang sesat semacam ini, ya 1000 bukti tidak akan cukup untuk membuatnya beriman. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, 1 bukti saja itu sudah cukup. Tapi bagi orang yang membangkang, 1000 bukti, ya 1000 mukjizat tidak akan membuatnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Fakadzabu faqaruha, maka mereka pun mendustakannya dan menyembelih unta betina tersebut. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha, maka Allah beri mereka adab dengan sebab dosa mereka. Fasawwaha, maka Allah ratakan mereka, ya. Ya ini ratakan dengan tanah, ya. Jadi ini adalah adab bagi orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, kita ini wajib bersyukur, ya, karena kalau kita baca sejarah para nabi, ya, umat-umat terdahulu itu kalau membangkang kepada nabinya, itu langsung dibinasakan saat itu juga. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini umumnya azabnya ditunda sampai hari kiamat. Ini termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut akibat dari perbuatannya. Karena memang Allah Maha berkehendak. Allah Maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sehingga tidak ada yang bisa ya mencegah apa yang Allah kehendaki. Ini adalah akidah ya seorang yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Demikian pembacaan kita dari surah Asy-Syams, ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya sekarang. Silakan yang ada pertanyaan. Ustaz, surat Al-Lail ayat 3 az-zakar wal unsa, ya maksudnya. Sebagai mafulbi, ya mafulbi kan, dan demi apa yang Allah ciptakan yaitu laki-laki dan perempuan. Yaitu berarti sebagai mafulbi. Kalau maknya dia matuf, itu kan masih nyambung ayatnya. Wa ma khalaqa az-zakar wal unsa. Naam, in ba'asa itu asalnya ba'asa. Ya. Kemudian dia mengikuti wazan in fa'ala. In fa'ala. Kan kalau ba'asa mengutus, ya. Ba'asa itu mengutus. Kalau in ba'asa dia versi lazimnya. Ya, muncul. I'rab syaqawah. Di tafsir 11:15. Coba nih lihat dulu. Oh, dia sebagai tamyiz, ya. Sebagai tamyiz. Karena kan artinya ketika bangkit kabilah yang paling besar apanya? Yang paling banyak apanya? Syaqawatan. Pengingkarannya, ya. Seperti itu. Jadi syaqawatan sebagai tamyiz. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin untuk sesi hari ini sampai sini dulu. Demikian, semoga apa yang kita baca bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.